Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira abu ba'd. Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang fahada qiyas. Fahada qiyas masih terkait penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai sifat-sifat Allah la yukhasu bi khalqihi, yang tidak boleh dikiaskan dengan makhluknya. Ya, sebelumnya juga telah kita sebutkan arkanul qiyas, rukun-rukun qiyas yang disebutkan oleh para ulama. Apa aja rukun-rukun qiyas di situ? Ah, ento gua kira. Rukun-rukun qiyas apa aja? Ah, enggak apa lu. Kelas. Syahrul. Al-usul. Al-asal. Al-furu. Al-ilah. Al-hukum. Nah, barakallah. Eh, mana Syahrul baca fahadal qiyas. Mundarijah. Walidzalika la yuhkamu. Ala kullin ya. Wa ma'lumun annahu la musawata baina Allahi azza wa jalla wa baina shay'in min fardihi wa innama yusta'adu fi haqqihi ta'ala qiyasul awla wa ma'lumu anna kulla anna kulla kulla mudhaf ilaihi istilah kullu tabata lil makhluqi wa tumkiru an yatasaffa wa amkana an yatasaffa bihi al khaliqu an yattasifa bihi al khaliqu fa khaliqu kulla aula bihi minal makhluqi wa kullu naqsin wa minal makhluqi naqsin wa kullu naqsin tanazzaha anhu al makhluqu al khaliqu ahaqqu bi tanazzuhi anhu. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah, ya, naam, perhatikan. Wa hadha qiyas mabniun, ini qiyas apa yang dibahas, ini qiyas syumul, ya. Qiyas ini dibangun ala istiwa'il afradi al-mundarijah tahta hadal kulli. Qiyas ini dibangun di atas persamaan al-afrad, sebagian afrad, ya, sebagian afrad al-mundarijah yang memasuki tahta hadal kulli, ya, di bawah secara keseluruhan tadi. Jadi yang kemarin kita sebutkan, Allah memiliki tangan, makhluk memiliki tangan. Ini qiyas ini dibangun di atas persamaan afrad, antara tangan yang dimasukkan, tangan sebagian dimasukkan ke secara keseluruhan. Walidzalika yuhkamu ala kullin minhuma minha. Oleh karena itu dihukumi atas, ya, setiap bagian darinya kama hukima bihi alaih. Ya, minha yaitu ala kullin minha, ala kulli sifat. Ya, minha mintil kasifat. Walidzalika yuhkam Oleh karena itulah dihukumi ala kullin minha, atas setiap dari sifat-sifat tersebut, bima hukima bihi alaih, dengan apa yang dihukumi padanya. Jadi dihukumi dengan qiyasumul ini, sifat Allah itu sama dengan sifat makhluk. Ya. Nah, wa ma'lumun, dan telah diketahui, annahu la musawata baina Allah azza wa jalla wa baina syai'in min khalqihi. Bahwa la musawata, tidak ada persamaan antara Allah azza wa jalla dan dengan sesuatu apapun dari kalangan makhluknya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Perhatikan ya, syai'un nakirah. Fisiyat an-nafyu. Pada konteks kalimat yang menyatakan peniadaan. Maka kata para ulama usul, an-nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, memberikan faedah umum. Maka segala apapun, sesuatu apapun, apapun semuanya, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yustamalu fi haqqihi ta'ala qiyasul aula, dan sesungguhnya yang digunakan pada hak Allah ialah qiyasul aula. Qiyas aula ini adalah salah satu dari jenis qiyas, ya, yang menjadi salah satu hujah pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sifat yang naqas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qiyas ini adalah qiyas yang berasal dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab beliau Bayan Talbisul Jahmiyah. Naam. Ya. Bahkan ini kata beliau digunakan pada hak Allah Ta'ala ialah qiyas aula. Nah, nanti beliau kemudian beliau mengatakan wa madmunuhu, dan kandungannya ialah anna kulla kamalin, bahwa segala kesempurnaan sabata lil makhluki, itu tetap pada makhluk, wa amkana ayat tasifa bihi al khaliq, dan memungkinkan Allah sang khaliq bersifat dengan itu. Fal khaliqu aula, tetapi al khaliq lebih utama, ya, bihi, daripada sifat-sifat makhluk tersebut, minal makhluk, daripada makhluk. Ya, daripada makhluk. Nah, wa kulla, ya, mana ini? Wa kullu naqsin, ya, anna kulla, oh ini, ya, anna kulla kamalin, anna, berarti kulla naqsin, dan segala kekurangan, tanazzaha anhu al makhluku, maka makhluk mensucikannya darinya, dari Allah. Makhluk mensucikan kekurangan tersebut dari Allah. Fal khaliqu ahaqqu bitanazzuhi anhu, maka al khaliq Allah ini lebih berhak untuk disucikan dari anhu anin an naqsid, dari segala kekurangan tersebut. Ya, jadi paham di sini qiyas aula, ya, segala sifat sempurna ada pada makhluk dan itu juga ada pada Allah. Tetapi Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah, aula, lebih utama. Dan segala kekurangan yang ada pada makhluk, maka makhluk mensucikan kekurangan tersebut dari sifat yang sama ada pada makhluk, dia sucikan dari Allah. Makhluk punya tangan, Allah punya tangan. Makhluk punya pendengaran, Allah punya pendengaran. Tapi pendengaran makhluk terbatas, hanya sekian radius, ya, belas meter. Allah mampu menjangkaunya dan makhluk mensucikannya. Ini qiyas aula. Nah, segala qiyas aula ini, ya, kata para ulama usul, dia mesti memiliki dua syarat. Ya, syarat pertama, ya, kesempurnaan tersebut, ya, kesempurnaan tersebut mesti sabit Kalau kata para ulama, ya, ayyakuna dzalikal kamalu qad sabata naqlan. Ayyakuna dzalikal kamalu sab ya qad sabata naqlan. Kesempurnaan tersebut mesti tetap secara penukilan atau kutipan dari nas. Nah, iya, ayyakuna dzalikal kamalu qad sabata naqlan. Kesempurnaan tersebut mesti sabit secara dalil. Ya. Berikutnya syarat yang kedua, ayyakuna kamalan mutlaqan la nisbiyan. Kesempurnaan sifat tersebut mesti kamal. Sempurna, betul-betul sempurna secara mutlak, bukan secara nisbi. Ya, bukan secara nisbi. Kalau makhluk, ya, dia memiliki sifat naqas. Kemudian kata Syekhul Islam, kata Syekh Muhammad Khalil Haras, wa kullu naqsin, dan segala kekurangan, tanazzahu anhu al makhluk. Maka makhluk mensucikan Allah dari kekurangan tersebut. Ya, nah, perhatikan ya, ikhwan. Ya, kullu naqas. Naqas apa artinya? Sifat yang kurang, kekurangan. Kekurangan itu yang ada pada makhluk ada dua bagian. Kekurangan yang ada makhluk ada dua bagian. Yang pertama, an-naqsu. An-naqsu an-nisbi, ya. Dan juga an-naqsu al-mutlaq. An-naqsu an-nisbi, yang kedua an-naqsu al-mutlaq. Naqas yang nisbi artinya dinisbatkan naqas yang mutlak. Ya, kalau naqas yang mutlak mudah, semisal apa? Al-jahl. Ya. Kemudian apa lagi? Al-am. Ya, al-ama, buta, bodoh. Nah, ini naqas yang mutlak. Allah Ta'ala berfirman mengenai sifat manusia, qad aradna al-amanata 'ala samawati wal ard. Ya. Fa abaina yahminaha wa hamalah al-insan. Apa kata Allah tentang manusia? Innahu kana zaluman jahul. Manusia ini bodoh lagi zalim. Ya. Nah, kemudian dhaif. Ya, wa khuliqal insanu dhaifa. Ini sifat naqas yang mutlak ada pada makhluk, ada pada manusia. Ya. Kemudian buta. Ya, tuli, bisu dan yang lainnya. Ya, maka ini naqas yang mutlak yang ada pada makhluk. Lupa, ya, lupa ini naqas yang mutlak. Ya, kalau Allah lupa tidak? Tidak. Wa makana rabbuka nasiya. Dan Rabb-mu tidaklah lupa. Tapi kalau manusia lupa. Bahkan Nabi SAW, makhluk yang paling mulia, lupa. Sedang salat dalam hadis dzul yadain, salatnya 5 rakaat. Salatnya salat pada 2 rakaat, 3 rakaat. Salat pada 4 rakaat, 3 rakaat. Atau 5 rakaat sehingga disyariatkan sujud sahwi. Ya. Nah, ini lupa. Naqas yang mutlak. Sedangkan pada Allah Al-Khaliq tidak. Wa makana rabbuka nasiya. Ya. Nah, naqas yang ada pada makhluk, naqas nisbi yang kedua. Apa itu naqas nisbi? Ya. Naqas yang ada pada makhluk tetapi dari satu sisi saja. Ya. Yaitu misalkan apa? Misalkan fasana'u ala nafas wa takabbur wa ta'adhum. sana ala nafas, memuji dirinya sendiri. Takabbur. Takabbur. Ini nakas yang ada pada makhluk. Kemudian ta'adzum, mengagungkan diri dia, takabbur, menyombongkan dirinya. Sana ala nafas, memuji diri dia sendiri. Ya. Ini nisbat pada makhluk, nakas. Nisbat pada makhluk, nakas. Ya. Tapi dinisbatkan kepada khalik, kamal. Ya, kamal. Ini nisbat pada nafas, gak bisa. Iblis masuk surga karena sombong. Makhluk, jangankan sombong, sebesar biji sawi aja disombongan, gak bisa masuk surga. Kata Nabi SAW dalam hadis surat Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Ya, walaupun ada sebesar biji darah di dalam kalbunya, kesombongan. La yadkhulul jannah. Ya. Naam, yang kata Allah Ta'ala, al-kibr, itu adalah ridha Allah. Ya, apa namanya? Selendang. Dinisbatkan pada Allah, kamal. Ya. Naam, oleh karena itu Allah Ta'ala dinamakan dengan al-mutakabbir. Al-jabbar, al-mutakabbir. Makhluk tidak bisa. Baik, ini naqs yang ada pada makhluk. Maka kullu naqs, segala kekurangan, tanazzahu anhu al makhluk, maka makhluk mensucikan kekurangan tersebut dari Allah. Wal fal khaliqu ahaqqu bitanazzuhi anhu, dan Allah sang khalik itu lebih berhak, lebih layak dari disucikan dari hal tersebut. Alhamdulillah. Ini kias aula, apa namanya? Kias aula. Kias persamaan dari satu sifat yang ada pada khalik dan makhluk. Tapi sifat Allah lebih utama daripada sifat makhluk. Nah, ya. Kemudian segala kekurangan maka makhluk mensucikannya dari Allah. Ngerti izin? Ya. Makhluk melihat, nah melihat. Allah Ta'ala melihat juga. Yang ini yang tidak dipahami oleh kaum musyabihah. Kaum musyabihah tidak memahami hal ini. Sehingga mereka secara letterlock memahami bahwasanya al-musawah bainal makhluk wal khaliqat wa qa'at. Persamaan antara makhluk dan Allah, ya, fi sifatin, dalam sebuah sifat qad waqa'a, telah terjadi. Sebaliknya kaum mu'attilah menolak sifat ini. Mereka hendak mensucikan Allah tanzihan lahu subhanahu. Mereka hendak mensucikan Allah, maka mereka menafikan sifat melihat, mendengar, tangan dan yang lainnya dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang juga dimiliki oleh makhluk. Ya. Kenapa? Kata mereka, kalau Allah disifati dengan sifat melihat, mendengar, punya tangan, beristiwa dan yang lainnya, nanti seperti makhluk. Tetapi kaedah mu'attilah ini, itu mukaddimahnya adalah tasbih. Mukaddimahnya adalah tasbih. Iya gak? Sebelum mereka menolak, lihat apa yang dikatakan oleh Al-Baijuri. Ya, dalam syarah Jauharut Tauhid, kitab yang menjadi umdah, pokok dalam mazhab Asy'ari, akidah Asy'ariyah. Ya, kenapa dia lari dari sifat yang tidak disebutkan oleh ulama-nya 20 sifat. Kenapa? Tanzihan subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Minat tasbih. Wa tamthil. Wa tajsim. Katanya. Dari tasbih penyerupaan. Mukaddimahnya apa? Di benak kepalanya? Sudah salah. Nah. Tepat dari mana? Syekh Abdul Rahim. Nah ini. Jangan ada yang ngantuk ya. Jangan ada yang ngantuk. Ini gak boleh ngantuk. Gagal paham. Ayat terpedal. Saya berfaedah itu, faedah itu, yang lagi itu, innahu ibara. Kalau ida kudzira, isnan. Bisifati kamalin. Wal akharu dari wazan apa itu? Ifta'ala yafta'ilu, berarti yamtani'u. Yattasifa Kana al-awwalu isim kana awal. Nah, khabar kana akmala minasani. Nah, isbatu mudof misli mudofun ilai lillahi nah, apa irobnya wujudu dan kamalan di sini? Ah, Abdul Somad. Pekan lalu ini udah nih dia jurumiyah, Tufau Sabia. Wujuduha, apa irobnya wujuda, kamalan. Pak Amin. Wujudu. Ah. Nopal. Wujudu apa irobnya nopal wujudu? Hah? Hah? Ah, uskut ya Uzaifah. Ah, Syahrul. Isim madam. Kamalan khabar madam. Madam ini kan saudarinya siapa? Kana. Ah. Ya, terus wa'adamuha. Nah, wa kadzalika qaidatul kamal. Demikian pula kaedah kesempurnaan. Allati taqulu yang Anda mengatakan innahu qad innahu idza quddira itsnan. Ya, bahwa apabila dua hal ditakdirkan ahaduhuma salah satunya mausufun bisifati kamalin mausufun disifati bisifati kamalin dengan sebuah sifat kesempurnaan wal akharu sedangkan yang kedua yang lainnya yamtani'u alaihi ayat tasifa bitilka sifati ya tercegah atas hal tersebut untuk bersifat atau memiliki sifat bikin kesifat dengan sifat tadi sifat yang sempurna kalau yang pertama disifati dengan sifat sempurna kanal awwalu maka yang pertama yang mausufun disifati kamalin itu akmal minasan tentu lebih sempurna dari yang kedua tadi wajibu isbatu maka wajib mengisbatkan atau menetapkan ya misli tilka sifati semisal sifat ini lillahi ta'ala pada Allah ta'ala madama wujuduha selama wujudnya kamalan sempurna secara mutlak wa adamuha dan selama ketiadaannya naqsan kurang ya nah bisa dipahami sini jadi ini kaedah kamal ya Allah Ta'ala disifati dengan tangan atau dengan mendengar. Makhluk juga disifati dengan mendengar. Tapi Allah mausufun disifati kamalin. Filyadihi. Filyadihi. Allah disifati dengan sifat kesempurnaan pada kedua tangannya. Sedangkan makhluk yamtani'u alaihi ayyattasifat bitilka sifah al-kamal fi yadai fi aydihim. Ya. Sedangkan makhluk tercegah untuk memiliki sifat yang sempurna pada tangan atau pada pendengarannya. Ya, maka al-awwal yang sifat yang tangan atau mendengar bagi Allah akmala minas sani, akmala minal makhluk. Lebih sempurna pada pendengaran atau tangan yang ada pada makhluk. Maka wajib menetapkan contoh ya, contoh sama pendengaran tadi yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Madama wujuduha kamala. Wa adamuha naqsan. Ngerti sih, ya, ini mudah sebenarnya, ya, cuman bahasa yang dilontarkan oleh Syekh Muhammad bin Haras ini dengan bahasa yang sedikit tinggi. Nah, sekalian lah kita belajar, ya, membaca karya para ulama dengan gaya bahasa yang tinggi. Nah, Baik, tafadhal dibaca Pak Adri Matan. Apa i'rabnya kilan dan hadisan di sini? Wahyu. Kilan dan hadisan apa i'rabnya? Apa i'rabnya kilan hadisan di sini i'rabnya? Syekh Abdul Rahim. Nawfal. Ahsanu kilan, ya. Asdaku kilan wa ahsanu hadisan. Kilan hadisan apa i'rab? Hah? Tamyiz ahsan. Ya, terus. Ini saya terjemahin dulu deh ya, biar enak, langsung cepat. Fa innahu a'lama, maka dialah Allah a'lama. A'lamu apa? Lebih mengetahui binafsihi tentang dirinya sendiri wa bi ghairihi, dan lebih mengetahui tentang selainnya dari kalangan makhluknya. Allah yang lebih tahu tentang dirinya dan selainnya. Wa asdaqu qilan, dan Allah yang paling jujur ucapannya, perkataannya atau firmannya. Wa ahsanu hadisan, dan yang paling baik ya ucapannya. Min khalqihi, dari kalangan makhluknya. Kemudian musaddaqun. Kemudian para rasul-rasulnya, rusul atau ruslun itu jamak dari rasul. Shadiqun, shadiq isim fa'il. Mereka shadiq, apa artinya shadiq? Jujur. Ya. Musaddaq isim maf'ul, dibenarkan. Ya. Bikhilaf, berbeda dengan alladzina, orang-orang yang yaquluna alaih, orang-orang yang mengatakan ma la ya'lamu, mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui. Kemudian hada wadih, maha suci engkau Rabb izzah, ya. Dari apa yang mereka sifati dan keselamatan atas para rasul. Naam hada wa'ada. Terus wasabbaha fi'il madi. Nah, maka Allah Ta'ala mentasbih, memuji dirinya sendiri. Dari apa yang disifati oleh para mukhalifun, oleh orang-orang yang menyelisihi rasulnya, dari apa yang disifati bihi tentang dirinya, tentang diri Allah, ya, oleh orang-orang yang menyelisihi rasulnya. Allah mensucikan dirinya sendiri dari pensifatan orang-orang yang menyelisihi rasulnya. Kemudian wasallam mutaaddi, dan Allah memberikan keselamatan kepada para rasul. Nah, dari dengan keselamatan dari apa yang mereka ucapkan, para orang-orang misi rasul, ya, ya, dari naqas dan aib, kekurangan dan cacat yang mereka sematkan bagi sifat Allah. Nah, terus syarah. Eh, mana Pak? Ah, antum masih matan itu Pak. Bahwa mana? Syekh Al-Haras Pak. Antum syarahnya banyak banget sih. Satu buku tiga syarah. Jangan-jangan antum di rumah antum ada tiga istri juga. Satu pondok, tiga cinta. Enggak ada, satu aja kan? Nah, bukunya satu syarah aja Pak. Itu buat di rumah, biar gak bingung antum. Nah, buat projaan. Ya, tafadhal. musaddaqun. Ta'lilan. Asdaqa khabar. Sadiqina. Kan para rasul kan? Nah, bukan dua kan? Nah, apa irabnya sadiqin? Husain. Khabar kana. Wal ikhbari ta'wilu, perhatikan isim setelah wajib yajibu dia lazim, maka bukan maf'ul tetapi fa'il. Wajib ta'wilu idan di ba'i sifati nafyan wa isbatan ala ma qala Allah wa qala Rasuluhu allati huwa a'lamu khalqi bihi wa alla yutrak yutraka ila qawlin nah. Ya. Qawlu perkataan Syekhul Islam wa inna wa alamu bi nafsi wa bi ghairihi, maka dia Allah lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan makhluknya. Ila qawli sampai perkataan beliau summa rusul shadiquna musaddaqun. Kemudian para rasulnya yang jujur dan dibenarkan. Ini adalah ta'lilun. Ya. Ta'lilun, apa irabnya ta'lilun berarti di sini? Ya. Durrahman. Hah? Apa? Nah. Khabar dari qaul. Ya. Maka firman Allah Ta'ala ini adalah ta'lil sebab li sihhati madhhabis salaf. Sebab kebenaran madzhab salaf. Fil imani dalam mengimani bijami'i sifati seluruh sifat-sifat al-waridati yang terdapat fil kitab was sunnah di Al-Qur'an dan sunnah. Ya, lihat perhatikan ayatnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu. Ya. Rabb Al-Izzah yang memiliki kemuliaan dari apa yang mereka sifati. Mereka sifati ini siapa? Para penentang Rasul yang mensifati sifat Allah dengan sifat yang jelek. Wassalamun al-mursalin, dan keselamatan bagi para Rasul. Allah Ta'ala membela Rasul dan Allah Ta'ala mengecam sikap-sikap orang-orang yang menyisir Rasul dengan menafikan sifat-sifat Allah yang mereka utarakan kepada para Rasul. Fa innahu, ya, maka madzhab salaf menetapkan apa yang Rasul tetapkan. Oh, Nabi kita sesalam bersabda, ya, tatkala seorang gembira karena kehilangan ontak dan bekalnya, dia merasa diri dia bakal mati di tengah gurun, ya, dia tiduran di bawah pohon, dia merasa akan mati binasa, ternyata dia nggak mati, bangun-bangun ternyata ontak dan bekalnya berada di sampingnya lengkap semuanya, ya, kemudian dia bersyukur pada Allah sampai salah ucap, ya. Alhamdulillahilladzi apa kata dia? Hah? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Rabb. Saking gembiranya. Dari syiddatil farah. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu asyad, lallahu asyaddu faraha. Ya, dan Allah lebih gembira daripada orang ini tatkala seorang hambanya yang maksiat kemudian bertobat. Allah punya sifat apa? Farah, gembira. Enggak ada di sifat dua pun. Kenapa disifati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti ya, para rasul? Begitu, bisa dipaham di sini. Nah. Iya. Fa innahu idza kana Allah azza wa jalla a'lama bi nafsi wa bi ghairi, maka apabila Allah azza wa jalla lebih mengetahui tentang dirinya sendiri dan selainnya dari kalangan makhluknya, dan Allah Ta'ala dia yang paling jujur firman-Nya dan yang paling bagus ucapannya, ya, sebagaimana di banyak ayat, wa man ahsanu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditsa, ya, wa kana rusuluhu alaihim assalatu wassalam, dan para rasulnya alaihim assalatu wassalam shadiqin, adalah orang-orang yang jujur, fi kulli ma yukhbiruna bih anhu, orang yang paling jujur terhadap apa yang mereka kabarkan tentang Allah. Ma'sumina minal kadib, dan para rasul ini mereka terjaga dari sifat dusta. Enggak ada nabi yang punya riwayat dusta. Enggak ada satu nabi pun, satu rasul pun mantan pendusta tiba-tiba jadi nabi. Enggak ada. Lihat Nabi Muhammad SAW, ya, belum jadi nabi, belum diangkat jadi rasul, bergaul dengan orang-orang jahiliyah, digelarnya oleh orang-orang jahiliyah Al-Amin. Apa artinya? Ini kan isim, ya, siyak mubalaghah. Sangat-sangat dipercaya. Oh, Pak Amin. Pak Amin atau Pak Amin? Apa Amin? Artinya berubah-ubah, Pak. Mudah-mudahan Pak Amin. Nah, wa ma'sumuna min al-kadhibi 'alaihi wal ikhbari anhu, ya, dan mereka terjaga dari sifat dusta dari segala kabar yang mereka kabarkan, bima yukhalifu al-waqi, ya, dengan apa yang menyelisihi kenyataan. Wajib ta'wilu, maka wajib untuk bersandar di sini. Idan fi babi, kalau begitu fi babi sifati, pada bab sifat-sifat, nafyan wa isbatan, baik untuk menafikan maupun menetapkan. Kita nafikan dari apa yang Allah nafikan sifat-sifat yang ada pada dirinya, kita tetapkan dari apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifat yang ada pada dirinya. Ala maqala Allahu wa rasul wa qalahu rasuluhu, atas apa yang telah Allah firmankan dan apa yang telah Rasulnya sabdakan, alladhi huwa a'lamu khalqihi bihi, yang Rasul itu merupakan makhluk yang paling berilmu bihi, tentang Allah. Wa alla, itu wa alla aslinya wa anla, wa alla yudraka, ya, dan tidak ditinggalkan dari hal tersebut ila qaulin, ini sebutkan ila qaulin, ila qauli mudhaf, nanti man mausulahnya ini mudhafun ilaih, jadi bukan ila qaulin, ya, ila qauli, keliru tadi sedikit, afwan, dan disandar, dan tidak disandarkan ucapan tersebut kepada ucapan atau pendapat ya man yaftaruna, orang-orang yang berbuat kedustaan, ya, atau yaftarun alallahil kadhiba, berbuat kedustaan pada Allah dengan kedustaan, kebohongan, wa yaquluna alaihi, dan mereka mengucapkannya, mala ya'lamun, tentang apa yang mereka tidak ketahui. Ya, mereka mensifati Allah punya sifat ini dan itu. Nah, ini keliru. Nah, tafadhal, berikutnya dibaca. Abu Akila. Nah, kenapa taksuru? Karena fa'ilnya nanti mu'annas, fi'il mudhari. Fa'ilnya adalah dilalah. La. La. Nah. Nah, mahsanta. Li ahadi dia majrur ya, wa huwa mudaf salasati mudafun ilaih wa huwa mudaf asbabin mudafun ilaih. Terus wa gishihi wa tadlisihi wa nususul kitabi wa sunnati diri atin la, berlepas diri bari atun bihani umuri atalatati bintuli wajhihi fakalamu Allahi fakalamu rasulihi bi ghayatin wa duhi wal bayani kama anahu Nah. Sangka. Banyak kemajuan ya Abu Aqil ini. Dari pertama anak kali jumpa. Barakallahu fiik. Wa bayanu dzalika dan penjelasan hal tersebut annal kalama bahwa sebuah kalam innama taqsuru dilalatuhu. Ini boleh dibaca dilalah, boleh dibaca dalalah. Ya. Duanya boleh. Ya. Hanya saja atas sesungguhnya dilalahnya itu taksur rendah ya alal maani al muradati ya penjelasan hal tersebut bahwa suatu kalam ya sesungguhnya dilalahnya penunjuk-penunjukan itu rendah alal maani atas makna-makna al muradati yang diinginkan minhu dari kalam tersebut. Ya. Disebabkan oleh apa? Li ahadi salasati asbabin. Karena salah satu dari tiga sebab. Jadi sebuah kalam ya akan rendah dilalahnya kepada makna-makna yang diinginkan dari kalam tersebut karena salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, imma li jahli al-mutakallimi. Bisa jadi karena kebodohan orang yang mengucapkan wa adami ilmihi dan ketiadaan pengetahuan bima yatakallamu bih terhadap apa yang ia ucapkan. Paham sini ya, Dok? Jadi nanti kita diajak oleh Syekh untuk berpikir logis. Allah Ta'ala mensifati tentang sifat yang banyak yang di luar 20 sifat yang ditetapkan kaum Maturidiyah Asy'ariyah. Tapi seolah-olah Allah itu padahal enggak dijelaskan dalam tafsir yang lain, misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa sifat Allah beristiwa. Kata mereka itu maknanya bukan istawa, tapi istaula. Ya, ini udah tabdil mengganti ini. Ya. Nah, jadi seolah-olah Allah enggak tahu maksudnya, padahal enggak ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Allah itu istaula maknanya istaula. Nabi juga enggak menjelaskan. Bahkan Nabi mendukung riwayat dengan riwayat-riwayat yang sahih ketika bertanya kepada Jariyah, "Aina Allah?" Qalat fi sama. Di mana Allah? Jariyah tersebut mengatakan Allah fi sama. Fi sama ay fi sumu. Fi sama bukan di dalam langit. Fi sumu ala sama. Bukan di atas langit, bukan di langit. Oh, di langit enggak ada. Langit pertama sebagaimana hadis Isra Mi'raj, Nabi dijumpai malaikat, kemudian berjumpa dengan Nabi ini, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya kan? Ya, di langit kedua. Tapi Allah fis sama fis sumu ala sama ala samawat di atas langit-langit. Ya, yaitu di atas langit-langit, yaitu di atas kursi bahkan dan di atas ars. Ya, nah, jadi Syekh di sini hendak membawa kita seolah-olah Allah itu apa namanya, enggak jelas ucapannya. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, kumana istaula. Nah, berarti kata beliau, ya, kalam Allah itu berarti kok enggak menunjukkan kepada makna. Nah, kata Syekh, wa bayanu dzalik, penjelasan hal tersebut, sebuah kalam akan rendah dilalahnya kepada makna yang diinginkan. Ya, karena salah satu dari tiga sebab. Yang pertama, kemungkinan karena kebodohan orang yang mengucapkan dan ketiadaan dari pengetahuan dari apa yang diucapkan. Enggak jelas ngomongnya. Ya, seperti anak kecil ngomong ngegerutu, enggak jelas. Atau orang yang ego, dia enggak tahu apa maksud ucapannya. Ya, atau orang yang otaknya masih SMP bicara sebuah kasus yang ini ditangani oleh orang yang S3. Ya. Jadi al-jahl mutakallim, kemudian sang mutakallim. Nah, yang kedua, imma li adami fasahatihi wa qudratihi 'alal bayan. Atau bisa jadi maani tersebut akan gagal dipahami dari sebuah kalam. Bisa jadi karena ketiadaan kefasihan dari orang yang mengucapkan. Wa qudratihi, dan karena ketiadaan kudrah, kemampuan 'alal bayan, untuk menjelaskan. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berbicara, berfirman dengan bahasa Arab yang paling fasih. Iya kan? Yang paling fasih, bahkan puncak kefasihan. Bahkan ilmu bahasa Arab seluruhnya, nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, bayan, maani. Ya, semuanya itu merujuk kepada Al-Qur'an. Kedua, kepada hadis. Ketiga, kepada ucapan sahabat. Keempat, kepada syair jahiliyah. Ya. Nah, ini dikembalikan. Kelima, dikembalikan kepada ucapan orang-orang Arab. Arab, a'ni al-arba al-qadimah. Arab terdahulu, bukan Arab sekarang. Yang ngomongnya, kuis. Ente kuis. Ya, bukan seperti itu. Arab qadimah. Nah, yang ketiga, kenapa suatu kalam gagal dipahami, tidak diketahui makna maksudnya? Wa imma likadibihi, bisa jadi karena kedustaan orang yang mengucapkannya. Wa ghisyihi, karena tipuannya. Wa tadlisihi, atau karena tadlisnya, penyamaran dia. Wah, kata beliau, wa nususu kitabi wa sunnah, sedangkan nas-nas di Al-Quran dan sunnah, bari atun min hadil umur as-salasah, berlepas diri dari tiga hal ini, ya kan? Nah, ya. Min kulli wajhin, dari segala sisi. Fa kalamullahi wa kalamu rasulihi, maka kalamullah, firman Allah dan sabda Rasulnya, fi ghoyatil wuduh wal bayan, ini pada puncak penjelasan dan kejelasan. Kama annahu matsal a'la, sebagaimana dia Allah Ta'ala ini adalah matsal a'la, matal yang paling tertinggi. Fisidki al-mutabakati lil-waqi, pada kejujuran atau kebenaran yang mutabakah dan juga mencocoki al-waqi, kenyataan. Wali sudurihi, dan juga karena berasal. An kamalil ilmi, dari kesempurnaan ilmu. Bin nisabil kharijiyah, berdasarkan kenyataan. Binisabil kharijiyah, berdasarkan kenyataan, gitu aja. Jangan kharijiyah luar gitu. Bukan, berdasarkan kenyataan. Wa kadzalika sadirun an tamamin nushi. Dan juga kalamullah, kalam rasulnya itu berasal an tamamin nushi, dari kesempurnaan nasihat. Wasyafaqah, dan dari kesempurnaan kasih sayang. Wal hirsi, dan dari kesempurnaan semangat atau keinginan. Ala hidayatil khalqi, atas hidayah yang menyapa makhluk. Wa irsyadihin, dan bimbingan kepada mereka. Ya. Nah, jadi ya, kalau dikatakan kalamullah ini ghair wadih, gumud, isyada, gimana dengan hal ini? Berarti menuduh firman Allah Ta'ala tiga hal tadi. Kena. Dan kalam Allah, kalam Rasulnya, bari atau min hadhil umur as-salasah, berlepas diri di tiga hal ini. Ya, bisa dipahami sini. Nah, lanjut berikutnya. Dibaca. Mas Wahyu. Ah. dua huruf sukun berjumpa, diharokati. Nah, lah umur apa irafnya umur di sini, Syahrul Rahim? Umur? Hah? Lah, Syahrul? Fa'il. Umur jamak dari amr. Kullu jam'in ghairi akil mu'annasun. Setiap jamak yang tidak berakal mu'annas. Maka tanda fi'il diberikan tak ta'nis. Kalau tak ta'nis, ini tadullu ala mu'annasi fa'ilihi. Ya, menunjukkan kepada mu'annas dari fa'il fi'il tersebut. Bisa dipahami sini. Istama'at lahu al-umuru. Apalagi dia punya na'atuh. Asal satu, ya kan? Nah, ayo, lah. Baqadij tamat. Anasiru. Ala akmali wajhin. Ay. Semua diharokatin ya. Ana enggak mau dengar ada wakop-wakop. Walaupun itu walau kana makluman indan. Walaupun itu sudah malum. Biasain. Nanti ada yang biasa ya. Sudah biasa dia ngirap. Sallallahu alaihi wasallam. Pernah kejadian di pondok umum. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila ditanya apa wasallam, wasallamu katanya. Keliru. Wasalla fi'il madi. Lam jalalah fa'il. Wasallallahu alaihi jar majrur mutarik dengan ya, salla. Waw atifah. Salam ma'tuf. Mana ma'tuf alaihnya? Salla. Berarti dia sallana, bukan salam. Bukan salam, sallama. Enggak ada fi'il madi mabni ala dam. Nah, ada kan? Wasallam. Nah, jumlah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ini fi mahali apa nopal? Sallallahu alaihi wasallam antum mengatakan qala akhuna hafizahullah qalat zaujati rahimahullah. Bagaimana nasbi? Sebagai apa nopal? Sebagai apa Husain? Fi mahali apa? Qala Syekh Husain hafizahullah. Qala Syekh Husain zawajahullah. Hah? Ala. Fi mahali apa ikhwah? La mahalla la min al-i'rab. Enggak ada mahalnya. Kenapa? Karena dia jumlah i'tiradiyah. Jumlah sisipan. Ya, sisipan. Qala Nuh alaihim alaihi salam. Ini alaihi salam walaupun di sini jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah, tapi dia sisipan. Ya, maka dia dikatakan jumlah itiradi. Saya dipahami sini. Ya, terus tadi siapa baca? Al-khalqi. Perhatikan, setelah isim tafdil ada dua kemungkinan nanti di bab tamyiz akan kita sebutkan. Ada dua kemungkinan setelah isim tafdil. Bisa dia mudhaf ilaih atau tamyiz. Ini kan isim tafdil yang memberikan kesan sangat atau paling a'lam, paling mengetahui atau lebih mengetahui. Namanya tafdil, punya tafadul, kelebihan. Terus wahuwa huwa mubtada. Wahuwa ahrasuhum. Kan af'alu. Isim tafdil itu dari wazan af'al. Ya. Af'al ahras. Ahrasu. Begitu. Ahrasu. Ahrasu. Ahrasu. Ahrasu. mana? Wa asyadduhum iradatan tamyiz. Fala yumkin. Apa ya Rabbi yumkin? Majizum dengan la. La-nya la apa? Maju. Fala, la-nya la apa? La-nya la apa di sini? La nafiyah. Enggak beramal. Ya, dia enggak beramal, enggak mempengaruhi fi'il mudhari setelahnya. Berarti yumkinu marfu litajarrudihi anin nasib wal jazim. Ya. Terus La. Syekh, apa irobnya syekh di sini? Pak Adri. Fa'il dari yaqa'a syai'un. Wal qusuri. Nah, cukup dulu. Faqad ijtama'at lahul umuru salasatu. Maka telah terkumpul tiga hal atau tiga perkara lahu bagi yang tadi, yang kalam tadi. Allati hiya anasiru, yang tiga hal tadi adalah anasir, unsur-unsur, ad-dalalati, unsur-unsur dalalah, ya, unsur-unsur yang menunjukkan, wal-ifhami, dan unsur-unsur pemahaman, ala akmali wajhin, atas, ya, akmal, apal ya isim tafdil, atas suatu hal yang paling sempurna, sisi yang paling sempurna. Para Rasul sallallahu, maka Rasul sallallahu a'lamu bil khalqi bima yuridu ikhbarahum bih. Maka Rasul sallallahu adalah makhluk yang paling mengetahui dengan apa yang dia inginkan atau yang dengan apa yang dia tujukan, ya, dari khabar-khabar, ya, khabar-khabarnya, ya, khabar pengkhabarannya kepada mereka, gitu. Maka Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling mengetahui dengan apa yang ia inginkan dari pengkhabarannya terhadap mereka kepada umat. Wa huwa aqdaruhum ala bayani dzalika. Dan Rasul ini adalah orang yang paling mampu untuk menjelaskan hal tersebut. Wal ifsah, dan orang yang paling mampu untuk berbicara fasih. Wa huwa ahrasuhum, dan Rasul ini adalah orang yang paling semangat ala hidayatil khalqi, untuk memberikan hidayah kepada makhluk. Ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ya. Kemudian harisun 'alaikum. Dia semangat atas kalian agar kalian mendapatkan hidayah, gitu kan? Wa asyadduhum iradatan lidzalik, dan Rasul yang paling memiliki keinginan yang sangat kuat lidzalika, atas hal tersebut. Wala yumkinu, maka tidak mungkin, ayyaka fi kalami syai'un minan naqsi wal qusur, maka tidak mungkin terjadi sesuatu hal, ya, pada ucapan beliau, pada sabda beliau, terjadi sesuatu hal dari an-naqs, kekurangan, wal qusur, ya, dan juga apa namanya, kerendahan. Bihilafi kalami ghairih, berbeda dengan ucapan selain beliau. Fa innahu la yakhlu min naqsin, maka tidaklah terlepas ucapan selain beliau, la yakhlu, tidaklah terlepas min naqsin, dari kekurangan, fi ahadi hadihil umur, ya, dari salah satu tiga hal tadi, au jami'ah, atau secara keseluruhannya. Ya enggak? Ana, antum, ustaz, ulama, syekh, pemimpin, orang awam, siapapun berbicara, pasti ada tiga hal tadi. Ada tiga hal tadi. Entah kita tidak mengetahui, ya, apa yang kita ucapkan, atau kita tidak mengetahui ilmu apa yang kita ucapkan, atau karena ketiadaan kefasihan ucapan kita, atau ketidakmampuan kita untuk menjelaskan, atau memang ada kedustaan, waliyadzubillah. Ada gish, ada tipuan, ada tadlis, ada penyamaran. Sedangkan sabda Nabi terbebas dari itu. Maka tatkala Nabi SAW bersabda, ya, Allah asyadu faraha, Allah lebih gembira. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam hadis bitaqah, Allah tertawa. Ya. Kemudian Allah ta'ala dalam hadis-hadis yang lain yang mensifati sifat-sifat Allah, maka Nabi SAW terbebas dari segala kekurangan tadi. Iya, mana tadi? Sudah. Fala yasihu ini ya sekarang. Ya, tafadhal dibaca. Husain, Husain. An yu'dala itu dari wazan adala. Ya, kalau dimuta'adikan dengan huruf ba, maknanya sawa. Sawa. Maknanya sawa. Ini kan an yu'dala adala. Ya. Itu muta'adi bi kalam. Ini penjelasan para ulama. Maka muta'adi dengan kalam maknanya sawa. Sawa yusawi. Nanti berarti antum memahami yang paham sini ya. Ya. Tapi jangan sampai antum mengartikannya maka dipalingkan, bukan, tapi disamakan. Ya. Nah, terus lanjut. Ulang. Ulang bacanya. Nah, kalam. Apa irobnya kalamu di sini nopal? La fa'il. La nopal. Antum talib di Jami'ah Muhammad Ibn Saud Al-Imam. Nibia. Apa Abdurrahman? Hah? Kalamu. Naibul fa'il. Ayo dalah. Ya. Terus khidlan terus ولهذا قال تعليل لا أكمل apa irobnya di sini Udaipa Akmal wala Udaipa تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام الرسول أكمل أكمل apa irobnya Udaipa ما هو الإعراب؟ زي بقى نيمك. أبا أدري. أكمل. خبر أبا؟ لا خطأ. خبر أبا؟ كون. كون itu مصدر. Dia kan tasrif dari apa? Kana yakunu kaunan. Dia beramal. Masih ingat antum perkataan Ibnu Majrur, "Wa may tasarrafu minha." Dan yang bisa ditasrif dari kana itu. Nah, kana yakunu kun asbaha yusbi asbi. Beramal juga mata Najrumiyah tuh. Mata Najrumiyah tuh, jangan remehin mata Najrumiyah, enggak. Akmala khabar kaun. Terus akmala sidqa. Terus? Iya, akmala. Wa subhana. Sur'ah. Subuhun. Idza kana syadidatal adwi. Naam, cukup ya. Nah. Qala rahimallahu taala. Dari mana ya Husain baca? Ya. Dari mana Ah Husain? Mana mana? Fala yasihhu, maka tidaklah sah. Ya. An yu'dala bi kalamihi, maka tidaklah sah atau tidaklah dibenarkan. An yu'dal bukan dipalingkan. Kalau dia muta'addi adalah muta'addi dengan huruf ba, maknanya ya, maknanya adalah sawa, yusawi. Ya, maka artinya apa? Disamakan. Maka tidaklah sah disamakan ya dengan kalamu ghairihi bikalamihi, gitu maknanya. Kalam beliau, kalam Nabi SAW setelah dijelaskan tadi, ya, kalam Nabi ialah yang paling fasih, dia yang paling bersemangat, dia yang paling ini, paling itu, paling mampu menjelaskan. Maka tidaklah boleh disamakan kalam beliau dengan kalam selain beliau. Ya, fadlan, terutama lagi an yu'dala anhu, baru an yu'dala bukan muta'adi dengan huruf ba, baru artinya berpaling. Ya. Terutama lagi ya, dipalingkan dari beliau ila kalami ghairihi, kepada kalam selain beliau. Ini kalam Syekh Muhammad Al-Haras, beliau ahli bahasa ini ya. Luar biasa bahasa beliau. Kalau kita enggak kenal bahasa Arab, salah-salah paham nih maknanya. Ya. Adalah muta'adi dengan huruf ba, maknanya sawa. Kalau tidak muta'adi dengan huruf ba, maknanya ya udah. Berpaling. Nah. Fa inna hadza, maka sesungguhnya hal ini adalah huwa ghoyatud dalal. Ini adalah puncak kesesatan. Yaitu apa? Kalau menyamakan sabda Nabi dengan ucapan yang lain. Nabi bisa salah, bisa benar. Enggak boleh. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu kan? Tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya. Ya, melainkan wahyu yang kami wahyukan kepadanya. Wa muntahal khidlan. Dan ini kalau disamakan kalam Nabi dengan kalam selain beliau, ini adalah puncak dari kehinaan. Al-khidlan. Ya, dan perkataan Syekhul Islam wali hadza qala. Oleh karena itulah Allah taala berfirman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun dan seterusnya. Ya, maka firman Allah taala ini adalah ta'lilun sebab lima taqaddama, dari hal yang sebelumnya, min kauni kalamihi, dari keadaan kalam Allah, wa kalami rasulihi, dan kalam rasulnya, akmala sidqan, yang paling sempurna kejujurannya, wa atamma bayanan, dan yang paling sempurna penjelasannya, wa nusham, dan yang paling sempurna nasihatnya. Wa abada anil uyubi, dan yang paling jauh dari segala uyub, aib-aib, wal afati, kekurangan-kekurangan, min kalami kulli ahadin, dari ucapan setiap orang. Ya. Nah, wa subhana pada lafaz ya, subhana rabbika. Ya, apa i'rabnya subhana di sini? Pak Husain. Hah? Apa? Ah. Abdurrahman, apa i'rabnya subhana? Hah? La. Zaifa? Hah? La. La bimbagi rikaya. Naufal? Susah ya. Pak Adri? Udah dikasih tahu masih ini isi masdar. Perhatikan masdar. Masdar dengan isi masdar beda. Ya. Masdar dengan, kalau masdar lafaz yang menunjukkan ya, makna hudus tanpa disertai zaman dan huruf-hurufnya itu memuat huruf-huruf fiilnya. Doroba, dorban. Ya. Tafsir, fassara, tafsiran. Gitu. Kalau isi masdar lafaz yang menunjukkan makna hudus, kejadian tanpa disertai zaman sama, tapi tidak memuat huruf-huruf fiilnya, bahkan terkadang dikurangi. Ya. Kalau farraja, yufarriju, masdarnya tafrijan. Isi masdarnya farojan. Tawaddo'a, ya tawaddo'u. Apa masdarnya? Tawadduan, tawaddo'a, berwudu. Apa masdarnya? Isi masdar wudu'an. Wudu. Wudu itu isi masdar. Nah, sabbaha, yusabbihu, apa masdarnya? Tasbihan. Apa isi masdarnya? Subhan. Berarti sini. Subhanu. Subhanan. Nah, ini isi masdarnya. Nah, subhana mansub. Dia i'rabnya maf'ul mutlaq. Dia i'rabnya maf'ul mutlaq dari fi'il fa'il mahdzub. Takdirnya ya gampang, usabbihu subhana. Begitu. A'ribul Qur'an. Ini qaul ini manqul pada Umar bin Khattab. I'rablah Qur'an. Kata Al-Imam Al-Jayyani, ada tiga hal yang tidak Allah berikan kepada umat terdahulu, tapi Allah berikan kepada umat Muhammad. Ini dikutip oleh As-Suyuti dalam Tadribur Rawi. Yang pertama, As-Sanad. Yang kedua, An-Nasab. Yang ketiga, Al-I'rab. Enggak ada i'rabul Injil, i'rabul Taurah, enggak ada. Yang ada i'rabul Qur'an. Sah. Sanad enggak ada, munqati semua tuh, Taurat, Injil semua. Dari para perawi yang bukan cuma mutahambil kadzib, bahkan kadzub. Ya, nasab Rasulullah jelas nasabnya dari beliau, bapaknya sampai Ismail sampai Ibrahim. Franciscus Honestus, man huwa abuhu wa abu abihi. Siapa? Ya? Siapa bapaknya? Jangan-jangan bapaknya Hitler lagi. Bapaknya siapa ini? Gitu. Bisa dipahami sini. Ada Irab. Gak ada Irab pun Injil. Gak ada. Taib. Jadi, ya, kalau Al-Quran ini sempurna ada irabnya. Oleh karena itu, talib, terutama pelajar nahwu, pelajar Quran, di rumahnya enggak ada buku irab Al-Quran. Masya Allah. Ya, mana yang utama yang kita irab? Kalamullah, apa kalam selain Allah? Kalamullah. Pak Adri udah punya buku irab Al-Quran. Alhamdulillah. Syahrul, beli i'rabul Quran. Hudzaifah? Ya. Nah. Baik. Wa subhana ini ada isi masdar. Minat tasbih. Tuh dari tasbih. Tasbih masdar. Berarti sabbaha yusabbih. Dia maf'ul mutlaq. Alladhi huwa tanzihu, yang merupakan pensucian, wal ibadu, dan sesuatu hal yang menjauhkan anisu dari keburukan, wa asluhu minas sabhi, dan asalnya ya, asalnya adalah dari sabah, yaitu fi'il sulasi mujarrad, kemudian dimuta'addikan menjadi fi'il sulasi bi ziyadati harfin wahid, dengan tambahan satu huruf, maka jadi sabbaha fa'ala bitad'if ain fi'lih, dengan didobelkan ain fi'ilnya. Alladhi huwa sur'atu wal intilaqu, yang maknanya adalah as-sur'ah, apa namanya, sur'ah, cepat. Wal intilaq, bergegas. Wal ibadu, dan menjauhi. Jadi gitu, sabbaha maknanya bersegera, bergegas, dan menjauhkan diri dari apa? Minasu, dari keburukan. Maka kalau antum mengucapkan ya subhanallah, subhanallah, maka antum di sini mensucikan Allah dengan segera, dengan cepat, minasu, dari segala kekurangan, wal uyub, dari segala aib-aib, ya, wal afat, dari segala kekurangan. Paham sini? Naam. Ya, wa minhu, oleh karena itulah diambil darinya, wa minhu, diantaranya, kalau dikatakan orang-orang Arab dahulu mengatakan, farasun subuhun. Nah, ini dari kata sabhu. Farasun subuhun. Apa tadi maknanya sabhu? As-sur'ah al-intilaq. As-sur'ah, kuda yang subuh. Apa maknanya subuh? Cepat. Sholat subuh pakai sin apa pakai sad? Pakai sad. Maka sholat subuh jangan cepat-cepat. Kalau sholat subuh cepat, baca Al-Kautsar, kulhu, khalas. Nah, yang habis jima malam-malam, ada anak muda. Ini kan? Mandi, yang apa, buang air, ya kelar. Cepat banget ini. Subuh, pakai sad, subuh. Bukan pakai sin, subuh. Cepat kalau pakai sin. Ya. Nah. Begitu pahaminnya. Ya. Farasun subuhun. Nah. Ya, wa minhu, diambil dari kata farasun subuh, berarti kuda yang cepat. Kapan itu dikatakan farasun, farasun subuhun? Idza kanat shadidatal adwi, jika kuda tersebut sangat cepat langkahnya. Langkahnya itu sangat cepat. Adwi, langkah. Jadi sangat cepat. Nah. Ya, ikra ya Hudzaifa. Qablihi, gimana qablihi ceritanya? Qablahu, ya. Terus yunazzihuna yansubuhu. Sahibah. Sahibah. Ala rusulihi. La. Tanzihu Allah. ولا يغشون يغشون نعم سهل يا اخي apa apa irabnya oh maf'ul umamahu nah ketiga ya. Ini ayat subhana rabbika. Rabbika rabbil izzati. Maha suci Rabbmu Rabb Izzah. Maka idafatu Rabbi, penyandaran kata Rabb ilal Izzah, kepada Izzah, ini merupakan min idafatil mausufi ila sifatih. Ya. Idafatul mausuf ila sifatih. Idafah, penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Ya. Penyandaran yang disifati kepada sifatnya. Nah. Wa huwa badalun minar rabb. Jadi adalah badal dari rabb. Subhana rabbika. Ini kan rabbi. Ada badal. Rabbil izzati qablahu, sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah. Idofah itu ada dua. Namanya idofatul a'yan dan idofatul sifah. Ini disebutkan oleh Ahlulullah. Apa itu idofatul a'yan? Idofah kan artinya apa tadi idofah? Penyandaran. Jadi penyandaran, ya, yang di situ berdiri sendiri. Kalau sifah, idofatul sifah, penyandaran yang tidak dapat berdiri sendiri. Ya, seperti penyandaran a'yan, idafatul a'yan, seperti idafatul khaliq ilal makhluk. Idafatul khaliq ilal makhluk. Idafah al-khaliq, Allah sang khaliq kepada makhluk. Misal, antum menemukan ayat misalkan, Rabbis samawati, gitu kan. Rabb al-khaliq, samawat makhluk. Langit-langit. Nah, ini namanya idafatul a'yan. Ya. Nah, sedangkan idafatul sifah berarti idafatul makhluk ilal khaliq. Ini kalau antum menemukan idafah-idafah di Al-Qur'an. Ya. Nah, idafatul makhluk ilal khaliq. Penyandaran makhluk kepada khaliq. Semisal nama Syekh kita Abdurrahim. Abdu makhluk disandarkan kepada khaliq, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Majid. Ya, bisa dipahami sini. Jadi idafah terbagi menjadi dua, idafatul a'yan, idafatul sifat. Idafatul a'yan, yang idafah ini, ya, taqumu binafsihi. Kalau idafatul sifat, la taqumu binafsihi illa ala ghairi. A'yan, a'yan. Iya, seperti idafah Allah kepada makhluk. Ya. Nah. Semisal Allah Ta'ala berfirman, "Qul a'udzu bi rabbin nas." Aku berlindung kepada Rabb manusia. Rabbis samawati wal ardh. Rabb-nya khaliq. Samawat mudhofun ilaihnya makhluk. Ini sedikit aja ya, tambah. Ya. Ini enggak ada di buku-buku nahwu semacam Jurumiyah, Mutamimah itu enggak ada. Tambahan. Hey, lanjut. Fa huwa subhanahu, maka Allah Subhanahu wa taala yunazzihu nafsahu. Dia mensucikan dirinya, amayan subuhu ilai al-musyrikun. Dari apa yang orang-orang musyrik menisbatkannya kepadanya. Ya, menisbatkan hal itu, yaitu segala aib, kekurangan, celak kepadanya, kepada Allah, min ittikhad. Ini kan min harfu jar, ada ittikhad, dua-duanya sukun. Gimana bacanya? Ya, min ittikhad apa min ittikhad? Yang sering diucapkan oleh para ulama, min ittikhad. Enaknya min ittikhad, min al maghrib, min al masjid, gitu kan? Tapi yang sering terdengar oleh para ulama, min ittikhad. Kalau min sukun, nun sukun, kemudian ittikhad, hamzah sukun, asiknya min ittikhad. Tapi yang sering diucapkan oleh para ulama, Dan terkadang para ulama di kitab-kitab mereka seperti ini dikasih harokat kasrah. Isyarat. Isyarat sebagai bahwasanya kebiasaan ulama membaca dengan minitikhadi. Hada amr sahih. Ya. Boleh aja. Minitikhadi as-sahibah. Ya. Maka ini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa yang dinisbatkan oleh orang musyrikin kepadanya. Minitikhadi as-sahibah. Dari memiliki atau menjadikan sahibah. Sahibah di sini maknanya apa? Istri. Walwalad dan juga anak. Wa an kulli naqsin dan atas segala kekurangan wa aibin dan juga celah. Thumma yusallimu ala rusulihi. Kemudian Allah memberikan keselamatan kepada rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Ba'da dzalik. Setelah hal itu. Lil isyarati. Sebagai isyarat ila annahu kama yajibu tanzihullahi azza wa jalla, sebagai ini sebagai isyarat bahwa sebagaimana wajib mensucikan Allah azza wa jalla wa ibaduhu dan menjauhkannya an kulli syaibatin dari segala syaibah campuran atau noda syaibatin naqsin wa aibin dari segala noda kekurangan dan aib. Wajib i'tiqadu salamati ar-rusuli, maka wajib meyakini keselamatan para rasul fi aqwalihim, pada ucapan mereka wajib diyakini ya keselamatan ucapan para rasul min kulli aibin kadzalik, dari segala aib. Fala yaghdibuna 'ala Allah, maka mereka para rasul mereka tidak pernah berdusta atas nama Allah. Wala yusyrikuna bih, mereka tidak pernah berbuat syirik kepadanya. Wala yagushuna umamahum, mereka tidak pernah menipu umatnya. Wala yaquluna 'ala Allah ilal haqqa, dan mereka tidaklah berucap atas nama Allah melainkan dengan kebenaran. Abdul Somad, dibaca sedikit Abdul Somad. Sanaun subhanahu ala nafsi lima lahu min nu'ud, itu muradif dari sifat min nu'udil kamali wa awsaf fil jalali wa hamidil fi'li, mana? Wa hamidil fi'al, afwan. Faqad taqaddama al-kalamu fa'il dari taqaddama. Hamdi. Fa'agna an i'adatihi. Barakallahu fiik. Ya. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin, sana'un, ini adalah pujian minhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nafsihi, atas dirinya sendiri, bima lahu min nu'util kamali, dengan apa yang ada padanya dari nu'ut, dari sifat. Nu'ut jamak dari na'tun, dari sifat-sifat yang sempurna. Wa awsaf jamak dari sifat awsaf, dan dari sifat-sifat yang jalal, yang mulia. Wa hamidil fi fi'ali, dan dari pujian pujian perbuatan yang terpuji. Wa qad taqaddama al-kalamu, dan telah berlalu pembahasan ala ma'nal hamdi, tentang pembahasan makna hamad, pujian. Fa'agna, maka tidak butuh lagi an i'adatihi, dari apa namanya mengulanginya, pengulangannya. Nah, ya, maka rasul terjaga. Rasul itu maksum. Maksum itu apa sih? Terpelihara. Maksudnya terpelihara itu apa? Alladhi yughfar min khata'ihi, yang langsung diampuni dari kesalahannya. Artinya rasul pernah salah. Rasul pernah salah. Tapi langsung diampuni. Kata Aisyah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tahajud sampai bengkak, "Rasul, kamu kan sudah diampuni. Qad ghafarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar," gitu. Kata Nabi, "Oh, ya Aisyah, afala an akuna 'abdan syakur?" gitu kan. "Kullu bani Adam khata' wa khairu khati'in at-tawwabun." Ya gitu kan. Nah, Nabi pernah salah. Tapi salahnya Nabi langsung hari itu juga dimaafkan. Ya, Nabi lagi nasihatin orang-orang pembesar musyrikin, datang orang tua buta renta, Abdullah bin Ummi Maktum. Minta nasihat, berpaling, abasa wa tawala anja'ahul a'ma. Dapat teguran. Nabi SAW didatangi oleh orang-orang, kabarkan dong cerita tentang kisah Ashabul Kahfi. Besok datang. Pas besoknya gak turun wahyu. Orang-orang datang, mana nih kisahnya? Ternyata dapat teguran. Wala taqullanna inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah Anda mengucapkan, janganlah kamu mengucapkan saya pasti melakukannya besok kecuali dengan insyaallah. Dapatnya. Jadi maksud Nabi Daud pernah salah. Pernah membunuh, membakar semut padahal yang gigit cuma satu dibakar semua. Nabi Ibrahim pernah salah. Oleh karena itu Nabi Ibrahim didatengin manusia nafsi-nafsi. Saya pernah salah. Nabi Musa perasal, nunjuk orang sampai mati. Nabi Adam perasal. Nabi Nuh semua. Kan nanti semua gitu kan. Ya Nuh anta awal rusul. Kau adalah rasul yang pertama. Oh jangan. Sana-sana sama Ibrahim. Ibrahim sana sama Musa. Musa sana sama Isa. Baru nanti ke Rasulullah Muhammad SAW. Ya lanjut. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sudah jam 12 ya. Tamimah baca. Enggak apa-apa deh ya. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sanna bihi nafsahu wa baina an-nafi wal isbat. Syekhul Islam rahimahullah taala berkata. Wa huwa subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala qad jamaa telah menggabungkan bima wasafa ya, dari apa yang telah dia sifati wasamma bihi nafsahu dan apa yang telah dia namakan pada dirinya sendiri. Allah telah menggabungkan bainan nafi wal isbat antara hal penafian dan isbat ya. Nah nova baca. Lala, lama bayana. Bawahnya. Lama bayana lima sabakah. Anna ahli sunnati wal jama'ati mencukun Allah azza wa jalla bima wasafahu nafsahu wa bima wasafahu bihi rasuluhu. Rasuluhu fa'il masih maktum. Terus la. Apa i'rabnya kul di sini? Hah? Apa i'rabnya? La taukid. Mana muakkadnya? Zalika, apa i'rabnya zalika? Isimnya kun. Kalau begitu kulluhu. Taukid. Apa kullu. Taukid dari dalika. Maka dalika muakkad. Yang ditaukidkan. Apa i'rab dalika? Khobar apa isim? Isim berarti kulluhu. Dan sampai kejebak. Ya. Ini. Teka-teki nahu juga ini. Baca ini kan. Terus. Apalagi ada isbatannya, khalas berarti khobar kana ini ya. Terus nabbaha bukan nabbahu fi'il madhi mabni 'ala dhamm fa'ala tanbihan wa mufassalun. Ayun fa. Yudaddu, dalnya tasjid. Nah, masya Allah. Ya, berkata Syekh Muhammad Abdul Haras, lama bayana fima sabaqa, maka tatkala ya, beliau telah menjelaskan dari apa yang telah berlalu, bahwa ahlu sunnati wal jamaah yasifuna, mereka mensifati yasifuna Allah, yasifuna Allah azza wajal, mensifati Allah azza wajalla bima wasafa bihi nafsa, sesuai dengan apa yang telah Allah sifati tentang dirinya sendiri. Wa bima wasafahu bihi rasuluh, dan sesuai dengan apa yang rasulnya sifati tentangnya, tentang Allah. Walam yakun dzalika kulluhu itsbatan wala kulluhu nafyan, dan tidaklah hal tersebut semuanya itsbatan, menetapkan semuanya. Walam yakun kulluhu nafyan, dan tidaklah semua hal tersebut yang disifati oleh Allah dan rasulnya tentang diri Allah, tentang sifat Allah, tidaklah semuanya nafian. Nabaha ala dzalika biqaulih, oleh karena itulah Allah Ta'ala memberikan peringatan atas hal tersebut dengan firman Syekhul Islam ya. Maka Syekhul Islam memberikan peringatan, tanbih terkait hal ini dengan perkataan beliau, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa sama bihi nafsahu bainan nafyi wal isbat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjama', mengumpulkan atau menggabungkan ya, terkait apa yang telah Allah sifati dan namai dirinya sendiri ya, antara an-nafyu dan isbat. Ya. Wa alam tauhidah anna kullan minan nafyi wal isbat, bahwa setiap dari nafyi dan isbat, an-nafyu peniadaan, isbat penetapan, fil asma'i wa sifat, dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah, itu mujmalun, global, sifatnya ini global. Wa mufassalun, ada yang global, ada yang mufassal. Mufassalun yang terperinci. Amal ijmalu, adapun nama-nama dan sifat Allah yang global. Ya, kata beliau di sini, fin nafyi, pada hal penafian. Fahuwa ayyun fa'anillahi azza wa jalla kullu ma yudaddu kamaluhu kamalahu. Yaitu dinafikan dari Allah azza wa jalla segala hal yang bertentangan dengan kesempurnaan Allah, dengan kesempurnaannya. Min anwa'il uyub, dari segala jenis aib-aib wan naqais, dan juga ya, segala hal yang kurang. Mislu, contohnya ialah firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tiada serupa, tiada pun sesuatu apapun yang serupa sama dengannya. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui ada yang serupa dengan Allah, yang menyerupai Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Rabbmu Rabb Izzah dari apa yang mereka sifati. Nah, ya, Rahman. وينزه والولد والشريك والصاحب والولد والزوج والجد wal ajzi wasina la ta'khudhuhu sinatu wala naum sina abas. Nah, ya. Amma tafsil, adapun secara terperinci nama-nama dan sifat Allah tadi fin nafyi dalam penafian, bahwa ayunazzahullahu, maka Allah Ta'ala disucikan an kulli wahidin, dari setiap ya, min hadhil uyubi wan naqais, dari salah satu cacat-cacat dan kekurangan tadi, bi khususihi, dengan kekhususannya. Yunazzahu anil walidi, maka Allah Ta'ala disucikan dari walid, dari ayah. Ya, lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wal walad, dan juga tidak memiliki anak. Allah disucikan dari ya, memiliki anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Laqad ji'tum shay'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan kabar yang mungkar. Takadu samawatu. Ya, apa lanjutan ayatnya? Ya tafattarna minhu. Hampir saja langit-langit pecah. Watan apa gimana? Watan syukku al ardu gitu ya. Watakhirru jibal. Hampir saja bumi terbelah, gunung hancur ada karena ucapan mungkar tadi anda awrihir rahmani walada. Karena klaim Allah yang Maha Rahman memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirahmani walada. Nah, Allah disucikan dari orang tua, anak, syarik, syarikat, sahibah, istri, anid, tandingan, wadid, lawan, ya. Wal jahlu, kebodohan, wal ajiz, kelemahan, dolal, kesesatan, nisyan, ya, lupa. Wa ma rabbuka ka, wa ma kana rabbuka nasiya. Loh, gimana dengan ayat begini nih? Siapa yang saya tanya? Nopal. Ya. Nasullaha wa nasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka kami pun melupakan mereka. Ya. Gimana dengan ayat itu? Berarti Allah juga melupakan mereka. Allah juga punya sifat lupa dong. Hah? Nisyan. Gimana? Nah, mahsan. Nisyan, lupa, secara bahasa itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, meninggalkan perbuatan tadi, tarkul amr, atau tarkul af'al, tarkul amr, ya, an amdin, wa iradatin, secara sengaja dan memang berkeinginan. Ya, wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini demikian pula kamu dilupakan, kata Allah. Ada makhluk yang dilupakan. Nasallaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, kami pun, kami Allah melupakan mereka. Ini tarkul amr atau tarkul af'al an amdin wa iradatin. Allah Ta'ala meninggalkan atau tidak mengerjakan perkara tadi, melupakannya dengan sengaja dan iradah. Nah, nisyan yang kedua yang menimpa kita, yaitu tarkul amri, itu an ghaflah, karena memang ghaflah, lalai. Ya. Ya kayak kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, janganlah engkau azab kami jika kami lupa. Ini kita sengaja kan? Atau kita apa, ghaflah? Kita meninggalkan suatu hal, kenapa? Oh, ghaflah, lupa. Ya. Sebentar punya janji ke sana, enggak memenuhi janji tersebut. Kenapa? Tarkul amr. Meninggalkan suatu perkataan, tarkul fi'l. Meninggalkan perbuatan tadi. Kenapa? Anil ghaflah. Disebabkan ghaflah. Jadi Allah Tidak punya sifat nisyan. Bisa dipahami? Nah. Ya. Jadi nisyan secara bahasa ada dua. Yang pertama, tarkul amri an amdin wa iradatin. Tarkul amri, tarku al amri an amdin wa iradatin. Al amri, meninggalkan suatu perkara, enggak ada papan tulis. Tarkul amri, tarku al amri an amdin, amdin ain mim dal. Amat artinya apa? Sengaja. Tarkul amri an amdin wa iradatin. Iradah. Meninggalkan sebuah perkara, tidak mengerjakan sebuah perkara dengan kesengajaan. Dan memang berkeinginan melupakan. Ya. Seperti Pak Amin ketemu mantannya. Mas Amin, masih ingatkah dengan saya? Maaf, aku telah melupakanmu. Begitu. Jadikan aku yang kedua. Kalau begitu saya ingat kamu. Didengar Ummu Hakim ini. Nah. Ini sengaja ya. Ya, kemudian nisyan yang kedua tadi apa? Tarkul amri an ghaflatin. Tarku al amri an ghaflatin. Ghain fa lam ta. Ghaflatin, ghaflah. Ya, tak barbutoh ujungnya. Meninggalkan sebuah hal karena lalai. Nah, kalau ayat ya, nasallaha fanasiyahum wa kadzalikal yauma tunsa, itu jenis nisyan yang ada pada Allah, jenis nisyan yang pertama atau kedua? Pertama, tarkul amr an amdin, dengan sengaja. Kalau kita lupa enggak sengaja, bukan lupa namanya. Ya. Pura-pura. Mana lupa? Nah. Enggak dars kemarin. Mau ada dars? Lupa. Padahal baca WhatsApp. Masya Allah. Ya, cukup ya. Insya Allah. Tandain. Kita lanjutkan lagi nanti. Insya Allah. Subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.